رحمه الله تعالى. Ya, kita terakhir di halaman 15. Kita terakhir membaca fadunya hitamun zailun. Dunia itu adalah remuan yang akan hilang dan dia adalah naungan sejuk yang akan berlalu, sehingga tertipu dan terkecoh dengannya adalah kebinasaan. Namun berkenaan dengan poin ini, ada catatan tambahan yang ingin disampaikan sebelum kita lanjutkan tentang hakikat dunia yang tercela. Catatan tambahannya saya bacakan dari Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid. Beliau sampaikan di pembahasan tentang masalah dunia, bahasanya celaan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk dunia tidaklah tertuju pada zaman yang hakikatnya adalah silih bergantinya malam dan siang selama kita hidup di dunia ini sampai hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siang dan malam itu pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan bersyukur. Ya, kemudian yang kedua, ya, maka dunia itu terkadang maknanya adalah waktu, yaitu kesempatan waktu yang Allah sediakan untuk kita hidup di bumi ini. Nah, maka dunia dalam pengertian ini bukalah sasaran celaan. Kemudian yang kedua, demikian juga celaan terhadap dunia, sehingga dikatakan tertipu dengannya adalah kebinasaan, tidaklah berkaitan dengan ila makani dunia, tempatnya dunia yaitu bumi, dan berbagai macam keindahan, berbagai macam fasilitas yang Allah sediakan di bumi berupa gunung, lautan, sungai, dan yang lainnya. Karena itu semua bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Karena semua yang Allah letakkan di bumi ini adalah satu hal yang bermanfaat dan bisa diambil pelajaran dan bisa dijadikan dalil keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang tercela dari dunia? Jawabannya, innamadzamu raji'un ila af'ali bani Adam. Yang tercela dari dunia adalah perbuatan manusia yang terjadi di dunia. Itu yang menjadi celaan. Karena mayoritas perbuatan manusia tersebut tidak dalam bentuk yang terpuji kesudahannya. Nah, itulah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahasanya kehidupan dunia itu adalah main-main dan yang melalaikan dari akhirat. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ya, maka yang tercela dari dunia adalah sikap manusia terhadap dunia. Ya, jadi bukan buminya tercela, terkutuk, bukan. Bukan pula kesempatan waktu yang Allah berikan untuk tinggal di dunia ini yang tercela, bukan. Namun, tindakan manusia dalam menyikapi kesenangan dunia, dalam menyikapi kenikmatan dunia, cara untuk mendapatkan dunia dalam bentuk wanita, harta, pangkat dan kedudukan. Demikian juga cara memanfaatkan nikmat dunia tersebut. Itulah yang tercela karena umumnya diambil tidak dari jalan yang halal, kemudian tidak dibelanjakan dan dihabiskan dalam hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita baca kalimat dunia itu adalah ermuan yang hilang, naungan sejuk yang akan berlalu dan tertipu dengannya binasa, ini bukanlah kalimat yang bermakna menggembosi semangat orang untuk bekerja mencari yang halal. Ingat, bekerja mencari hal yang halal, mencari harta yang halal, mencari nikmat dunia yang halal, itu bukanlah maksudnya demikian. Bahkan bekerja mencari harta dunia yang halal dengan penuh kesungguhan, satu hal yang terpuji. Karena dinilai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk, di antara salah satu bentuk fisabilillah. Sebagaimana dalam hadis yang derajatnya dan kualitasnya hasan, ya, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, demikian juga dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Ka'ab ibn Ujrah. Ya. Di hadis tersebut diceritakan satu hari ada seorang yang lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka para sahabat ketika melihat bahasanya orang tersebut adalah orang yang gagah dan orang tersebut adalah orang yang energik. Ya, orangnya tampaknya energik, vitalitas. Ya. Ini sepertinya kalau kerja punya etos kerja yang tinggi. Para sahabat ini kemudian berkomentar, ya Rasulullah, laukana hada fi sabilillah. Wahai Rasulullah, seandainya orang semacam ini menyibukkan dirinya di jalan Allah, yaitu perang di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan bahasanya fisabilillah di jalan Allah itu tidak hanya terbatas jihad atau perang di jalan Allah. Namun bekerja mencari halal itu juga bagian dari fisabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Jika lelaki gagah tadi keluar rumah dalam rangka bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil-kecil, yang wajib untuk dinafkahi, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya batas waktu nafkah itu sampai masa kecil berlalu. Sudah balik, sudah dewasa, itu semestinya anak sudah dilepas, sudah mandiri, dan orang tua itu tidak berkewajiban untuk menafkahi. Maka sosok ayah, atau boleh jadi di sebagian kasus, misalnya janda, sosok ibu yang bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil-kecil, itu bentuk fisabilillah. Wa in kana yas'ala bawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Jika ada seorang yang keluar rumah, dia pontang-panting untuk kerja untuk menafkahi dua orang tuanya yang sudah tua renta. Ini menunjukkan bahasanya orang tua yang sudah tua renta semestinya dinafkahi oleh anaknya. Maka anak yang kerja keras untuk menafkahi orang tuanya ini statusnya di jalan Allah. Bahkan kata Nabi, wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha. Jika dia keluar rumah bekerja untuk kepentingan dirinya, yaitu yu'iffuha. Tujuannya adalah supaya dirinya punya kehormatan, tidak ngemis, tidak minta-minta, tidak memelas kepada manusia. Fa huwa fi sabilillahi, maka itu juga di jalan Allah. Ya, maka orang yang kerja mencari yang halal, ya, dengan tujuan yang baik dan benar. Di antaranya Nabi sebutkan 3 tujuan. Untuk menafkahi anak, demikian juga menafkahi istri. Untuk menafkahi orang tua yang sudah tua renta, demikian juga untuk menafkahi diri sendiri. Sehingga tidak bergantung kepada belas kasihan orang lain. Itu semua adalah bentuk fisabilillah. Namun wa in kana kharaja ria'an wa mufakharatan. Namun jika keluar rumah berangkat kerja dalam rangka pamer dan dalam rangka berbangga-bangga, dan ini tentu ya pada dasarnya adalah terletak di hati, dan kita tidak berkewajiban untuk mengorek-ngorek hati manusia. Dan seorang muslim dianjurkan untuk mengedepankan ya baik sangka dengan kepada saudaranya. Namun jika kerjanya itu dalam rangka supaya bisa pamer, punya harta ini dan itu, bisa bangga, bisa berbangga-bangga dengan kendaraan mewahnya, dengan HP, dengan gadget barunya dan seterusnya, nah itulah fawa fi sabili syaitan, orang yang kerja cari dunia, cari harta dunia yang statusnya tidak di jalan Allah namun di jalan setan. Ya, maka sekali lagi jangan sampai ada yang salah paham dengan kalimat dunia itu adalah remuan yang akan hilang, naungan sejuk yang akan berlalu, tertipu dengannya adalah kebinasaan. Ini sama sekali tidaklah menggembosi orang untuk semangat bekerja. Silakan semangat bekerja, menekuni profesi yang ditekuni sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai pedagang dan yang lainnya. Namun carilah yang halal, carilah yang halal, kemudian nanti setelah dapat habiskan dan belanjakan dalam hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama bekerja maka tidak lupa dengan kewajiban sholat dan tutup aurat dan yang lainnya. Maka dengan itu, maka bekerja adalah bagian dari fisabilillah. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya, musannifah Ummu Abdillah Al-Wadiyah hafizahallahu ta'ala mengutip penyair yang mengatakan hiya dunya takulu bimil'i fiha hadari hadari min batashi wa fatki. Ya, dunia berkata sepenuh mulutnya. Jadi dia, kalau seandainya dia punya mulut, dia akan buka mulutnya selebar-lebarnya, kemudian mengatakan waspadalah, waspadalah dari batasi, dari seranganku yang mematikan, wafatki dan kehancuran karena diriku. Dunia mengatakan fala yarukum minni ibtisamun faqauli mudhikun wal fi'li wa fi'lu mubqi. Dunia mengatakan janganlah senyuman itu menipu kalian. Maka ucapanku itu membuat tertawa sedangkan perbuatanku itu membuat menangis. Ya, kemudian selanjutnya dia sampaikan hakikat dunia. Maka dunia adalah tempat penuh dengan nakadin, penuh dengan kesusahan. Ta'abin, penuh dengan kepayahan. Maka orang miskin ya susah dengan kemiskinannya. Dan jangan dikira oleh orang miskin, orang kaya tidak susah dan tidak capek. Orang kaya juga susah dan capek dengan kekayaannya. Sehingga ar-ra'is, seorang kepala negara, seorang presiden, kepala negara itu tidaklah nikmat biri asati dengan kepemimpinannya. Orang yang jabatan paling tinggi di dunia ini jadi kepala negara. Nah, apakah jadi kepala negara itu bahagia atau murni isinya senang? Realitanya tidak. Lagi kepala negara yang statusnya cuma presiden di dalam sebuah negara demokrasi yang 5 tahun sekali. Maka ada oposisi, ada protes sana dan sini. Maka tidak bisa 100% nikmat, itu tidak ada. Watajiru, seorang pedagang atau seorang bisnismen, seorang konglomerat, ternyata juga tidaklah 100% senang dengan bisnisnya. Demikian juga seorang yang kontras, wazari, seorang petani, tidak juga betul-betul senang dengan pertaniannya. Ternyata modalnya banyak, ternyata ketika panen harganya jatuh. Wahaluma jara, dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, maka dunia, jika dunia itu adalah layak dan cocok bagi seseorang dari satu aspek, maka dunia tersebut tadahwarat alihi min jawanibil ukhor. Kalau dia satu hal yang cocok, enak, kehidupan dunia itu seandainya cocok dan enak bagi seseorang dari satu sisi, dari satu aspek, maka ternyata dia tidak enak dari banyak aspek. Cek artinya dulu. Tadahwara artinya sa'a. Tadahwara artinya sa'a, jelek, menyusahkan. Maka dia cocok dan nyaman dari satu aspek, namun tadahwara tidak nyaman, menyusahkan untuk orang tersebut dari banyak aspek. Sehingga kesimpulannya ini hakikat dunia yang harus diperhatikan. Bahasanya, fasa'a ada kebahagiaan di dunia ini, la tatimu tidaklah terwujud sempurna bagi siapapun. Oleh karena itu, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang hakikat hidup di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kesusahan. Kabad maknanya fi syiddah, dalam kesusahan. Jadi orang soleh itu ya susah. Susah bangun subuhnya, susah dinginnya air wudhu, susah. Beratnya sholat malam. Jadi orang baik susah. Jadi orang penggemar maksiat juga susah. Joget sampai berkeringat, sampai kelelahan. Dalam maksiat juga susah. Maka tidak ada yang lepas dari kesusahan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Qatadah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilewatkan pada Rasul satu jenazah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hakikat kematian. Hakikat kematian itu ada yang mustarihun, dengan mati ya istirahat dan nyaman. Namun ada juga orang yang dengan meninggal dunia mustarahun minhu. Orang lain itu mendapatkan kenyamanan karena dia meninggal dunia. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa itu orang yang kematiannya beristirahat dan siapa itu orang yang kematiannya itu menyebabkan beristirahat dan senangnya banyak orang?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Al-abdu al-mu'min." Jika yang meninggal dunia itu adalah seorang hamba Allah yang beriman, maka dia beristirahat dari capeknya dunia dan gangguan yang dirasakan selama hidup di dunia ila rahmatillahi. Kemudian beristirahat karena berpindah menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wala abdul fajiru, seorang hamba yang fajir, yang gemar dengan kedurhakaan, keburukan dan kemaksiatan ketika dia meninggal dunia, maka yastarihu minhu al-ibadu, banyak orang nyaman dengan kepergiannya. Nyaman dengan kepergiannya. Dan yang nyaman dengan kepergiannya itu al-ibad, manusia. Wal-bilad, tanah. Maka bumi senang dengan kepergian dan kematiannya. Wasyajaru wa dawab, pohon dan hewan. Semuanya merasa gembira. Sehingga kehidupan yang betul-betul nyaman didapatkan oleh seorang hamba manakala dia beriman dan meninggal dunia di atas iman. Itulah orang yang akan merasakan betul-betul kenyamanan hidup. Artinya kalau selama hidup di dunia tidak ada hidup dengan stabil dengan satu keadaan nyaman. Meskipun orang bilang bertahan di zona nyaman, apakah betul-betul 100% nyaman? Jawabannya tidak. Tidak lepas dari problem, tidak lepas dari permasalahan, tidak lepas dari gesekan dengan temannya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan orang tuanya, dengan suaminya atau dengan istrinya. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti, ya Allah aku memohon kepadamu kehidupan yang betul-betul segar, yang fresh setelah kematian. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dari Fadlah bin Ubaid radhiallahu anhu dengan sanad yang sahih. Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Irasatul Ahfan mengatakan, menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, dikarenakan hidup di kampung ini yaitu kampung dunia itu adalah kehidupan yang tidak fresh bagi siapapun. Betul-betul dingin, nyaman, segar bagi siapapun. Kainan pangkan, siapapun dia. Apapun kekayaannya, apapun jabatannya. Tidak ada orang yang betul-betul 100% nyaman. 100% fresh, 100% senang dan bahagia di dunia. Itu tidak ada. Siapapun dia, kata Ibnu Al-Qayyim. Namun realitanya, bal huwa, huwanya kembali ke aish. Kehidupan di kampung ini, kampung dunia ini, itu dipenuhi dengan ghasas wa nakat. Nakat tadi, asyiddah, kesusahan. Kemudian ghasas atau ghusas bacanya, jamak dari ghusah, mana aslinya adalah yang makanan yang nyangkut di tenggorokan atau di kerongkongan sehingga tidak bisa masuk ke telan. Ya, artinya ya rintangan, alamun wa husnun wa hamun wa ghamun syadidun mutawasilun. Ya, ghusah maknanya kesedihan, kesusahan yang terus menerus. Dan realita kehidupan di dunia ini dikepung dengan bil alamil batina, rasa sakitnya batin. Demikian juga bukan hanya batinnya, perasaan jiwanya yang sakit, wadzahirah, demikian juga sisi lahiriahnya. Oleh karena itu, sa'ala bardal aisi ba'dal mauti, Nabi meminta kehidupan yang betul-betul nyaman setelah kematian. Wa sya'iru yaqul, seorang penyair mengatakan tentang hakikat dunia. Dan realita dunia. Samaniyatun labudda minha alal fata walabudda antajri alaihi samaniyah. Ada 8 hal yang tidak boleh tidak alal fata dialami oleh seseorang. Al fata itu ya terjemah aslinya adalah remaja, namun yang diinginkan di sini adalah semua orang. Semua orang hidup di dunia pasti mengalami 8 hal ini. Labudda, sebuah keniscayaan, ya, tajri alaihi samaniyah. Samaniyah fa'il dari tajri. Ya, terjadinya 8 hal ini alaihi atas al-fatah. Ya, maka ada 8 hal yang pasti akan dialami oleh semua orang yang hidup di dunia ini. Pingin hidup di dunia namun tidak mau dapat 8 hal ini tidak bisa. Apa itu 8 hal tersebut? Yang pertama sururun, yang pertama dan yang kedua ini pasangan, sururun wahamun, gembira dan galau. Ya, maka realita hidup di dunia ada gembira, ada senang, ada galau. Kemudian yang kedua dan ketiga dan yang keempat, istima'un wa furqatun. Ada perjumpaan dan ada perpisahan. Maka ada kebersamaan bersama orang tua, kemudian akhirnya ada perpisahan. Anaknya yang mati duluan ataukah orang tuanya yang meninggal duluan. Ya. Ada ya demikian juga ada yang pertemuan ya jadi kawan, kemudian ada perpisahan karena dia pulang ke kampung halaman atau dia menikah sehingga tidak bisa lagi berkawan kesana kemari seperti dulu ya. Ya. Atau kemudian berkumpul dan berpisah, dulu suami istri kemudian bercerai atau berpisah dalam artian salah satu meninggal dunia. Kemudian yang kelima dan yang keenam, wa yusrun wa usrun. Ada kemudahan, ada kesulitan. Terkadang urusannya lancar, namun terkadang kesulitannya, urusannya sulit. Maka tidak bisa lancar terus, sebagaimana tidak mungkin sulit terus menerus. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, thumma sukmun wa afiyah. Kemudian sakit dan sehat. Maka ada waktu sakit, perlu jadi pilek, flu, ya, migrain, pusing, ya, punggung pegal, ya, betis, rasanya capek. Namun, dan ada waktu afiyah, waktu sehat. Nah ini 8 realita, 8 empat hal, empat pasang yang merupakan realita kehidupan di dunia. Oleh karena itu, maka menimbang realita di dunia ini bukan berarti seorang muslim masa bodoh dengan dunia. Bukan. Gimana sikap tepat seorang muslim terhadap dunia ada di paragraf selanjutnya. Dunia itu teranggap mazru'atul akhirah. Sawah ladang akhirat. Ini sawahnya akhirat. Siapa yang ingin panen di akhirat, ya, sawahnya yaitu dunia harus dikelola dengan baik. Ya, harus ditanami. Berarti harus beraktivitas. Ya, dan itu harus duit, harus punya duit untuk harus punya duit dan bekerja supaya bisa punya pakaian untuk menutupi aurat, punya uang untuk bersedekah, ya, punya harta untuk pergi haji dan umrah dan seterusnya. Nah, harus ditanam, harus bercocok tanam. Dunia harus digunakan untuk bercocok tanam, nanti di akhirat bisa panen. Maka seorang yang beriman ketika di dunia itu sibuk menanam. Maka ada orang yang ketika di dunia sibuk bercocok tanam kebajikan. Dan ada manusia yang ketika hidup di dunia sibuk bercocok tanam dengan bercocok tanam kejelekan. Sehingga nanti di akhirat al-hasad panennya beda-beda. Ya, panennya beda-beda. In khairan jika di dunia itu menanam kebaikan dan amal soleh, fa khairun nanti panennya juga kebaikan. Wa in syarran namun jika di dunia itu yang ditanam adalah kejelekan, kemaksiatan, kemalasan, fasyarun maka nanti panennya di akhirat adalah kejelekan dan penderitaan. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim, cita-cita mereka yang mereka pikirkan itu aliyah, berkualitas. Sehingga mereka tidaklah bertanya kecuali tentang surga. Dan wala yuriduna ila iyah, atau mereka tidaklah memohon kecuali surga dan tidaklah menginginkan bisa berdoa, bisa bertanya atau berdoa, tapi mungkin bertanya ya, karena tidak ada kata-kata Allah. Tidaklah bertanya kecuali tentang surga dan tidaklah menginginkan kecuali surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau Al-Bukhari mengatakan hadatsani Muhammad ibn Abdurrahim qal hadatsana Affan ibn Muslim qal hadatsana Wuhaib an Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya ada seorang Arab Badui. Kalau Baduinya Arab beda dengan Badui kita ya. Misalnya suku Badui di Jawa Barat. Nah itu beda dengan Badui di sini. Kalau Badui Arab itu hidup nomaden. Yang dikenal rumahnya adalah tenda. Rumah terbuat dari tenda-tendanya. Tenda yang dipakai adalah tenda dari kulit. Ya, kulit unta atau yang lainnya. Dan yang mereka cari adalah oase rumput, dan yang mereka pikirkan adalah rumput dan unta. Ya, jadi kampung mereka itu nomaden. Ya, suku-suku Badui ini nomaden, nanti pindah-pindah. Ada seorang Arab Badui datang ke Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mengatakan, dan ketika dia berjumpa dengan Nabi dia sahabat. Tullani ala amalin, tunjukkan kepadaku wahai Rasul satu amal, jika aku lakukan aku akan masuk surga. Qal, maka Nabi mengatakan ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini satu paketnya. Ini satu paket, ada dua poin. Menyembah Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini sembahlah Allah, tidak boleh berhenti di situ. Kalau orang itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka ini belum menyelamatkan. Dan tidak memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga, dua poin ini dilaksanakan. Sibukkan diri, sibukkan hati untuk menyembah Allah. Setelah itu jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyembah selain Allah. Menegakkan sholat, ya bayar zakat yang fardu dan puasa Ramadan. Kemudian orang tersebut mengatakan, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya tidak akan aku tambahi. Maka tatkala orang tersebut wala pergi berpaling, ya pergi pulang, Nabi SAW komentar, siapa yang suka untuk melihat seorang dari penduduk surga, lihatlah orang ini. Ya, kemudian dilihatkan oleh Al-Bukhari, Al-Bukhari mengatakan hadasana Ismail, qala hadasani Malik, an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mendengar annahu sami'ahu yaqulu Ishaq itu mendengar Anas bercerita. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi ke Masjid Quba, beliau akan mampir ke rumah Ummu Haram binti Milhan atau Malhan. Lantas fatuta'imuhu. Ummu Haram ini memberi suguhan makanan kepada Nabi. Wa kana tahta, dan Ummu Haram ini adalah istri Ubadah bin Shamit. Maka dalam hadis disebut istri itu dengan kata-kata tahta. Di Al-Quran istri juga tahta. Tahta abdaini min ibadina salihaini. Ya, di surat At-Tahrim. Ya, maka untuk mengisyaratkan bahwasanya suami itu pemimpin. Ya, suami itu di atas dalam artian pemimpin. Dan istri itu rakyat dan yang dipimpin. Ya. Fadakhala yauman, maka pada satu hari Nabi mampir ke rumahnya Ummu Haram. Kemudian Ummu Haram menyuguhkan makanan untuk Nabi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Setelah itu, setelah tidur, Nabi bangun sambil tertawa. Lantas Ummu Haram bertanya, "Ma yudhikuka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Maka Nabi mengatakan, ada sekelompok dari umatku yang mereka itu diperlihatkan kepadaku di alam mimpi. Dan mimpinya Nabi itu wahyu. Dalam keadaan perang di jalan Allah. Ya, mereka itu yarkabuna sabaja hadal bahri. Ya, mereka itu menaiki kapal di lautan itu. Mulukan alal asirah, seperti raja-raja yang berada di dipan-dipannya. Maknanya au mislal muluki alal asirah. Ya, spesial raja-raja di dipan-dipannya. Ada kosakata sabaja. Tengah. Ya, maka mengendarai kapal sabaja di tengah, ya, di tengah-tengah lautan ini. Bagikan raja di atas dipan-dipan. Maka Ummu Haram mengatakan, ya, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan aku bagian dari mereka. Ini dalil bolehnya minta doa kepada orang lain. Dan Nabi pun tidak menegur permintaan dan menyalahkan permintaan Ummu Haram, menunjukkan bolehnya hal ini. Maka Nabi kemudian mengatakan, anta minal awwalin, engkau termasuk yang pertama kali menaiki perahu dalam rangka perang di jalan Allah. Dan betul Ummu Haram ini raqibatil bahra, menunggang kapal perang di zaman Muawiyah. Fasuriat, beliau ini terjatuh dari Ummu Haram ini terjatuh dari hewan kendaraannya ketika telah keluar dari lautan. Fahalakal, lantas meninggal dunia dalam keadaan berangkat perang di jalan Allah. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan perkataan mislul muluki alal asir, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengutip perkataan Ibnu Abdul Bar. Yang Nabi maksudkan, wallah alam, Nabi melihat orang-orang yang berperang di lautan dari umatnya, mulukan seperti raja di atas dipan-dipan. Maksudnya adalah seperti raja di atas dipan-dipan di surga. Dan mimpi Nabi adalah wahyu. Dan Allah Ta'ala telah berfirman menggambarkan penduduk surga ala surim mutaqabilin, mereka di dipan-dipan saling berhadapan. Ya, dalam ayat yang lain, alal araiki muttaqiun, mereka di atas dipan-dipan yang mewah bertelekan. Maka yang jadi, maka kita lihat yang jadi permintaan, yang jadi harapan adalah gimana termasuk dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang berperang, orang-orang yang masuk surga, dan di surga seperti raja-raja di atas dipannya. Araik asurur fil hijal. Ya, Mbak. Sari atau dipan yang mewah. Ya, demikian yang